Ayo, dibuka majelisnya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimallahu taala. Faqala. Pakai fa fasaha. Faqala al-muallifu rahimahullah. Asy-syirku fi ibadatillah taala. Asy-syarhu العبادة هي كل ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي فكل ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو أمر استحباب أو نهى عنه نحي تحريم أو نحي تنزيه فالأمر إذا كان واجبا فإنه يجب فعله وإذا كان مستحبا فإنه يستحب فعله والنهي إذا كان نهي تحريم يجب تركه وإذا كان نهي تنزيه فإنه يكره فعله أو تقول العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فكل ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي داخل في مسمى الإيمان فمثلا الصلاة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة والنذر عبادة والذبح عبادة والدعاء عبادة والتوكل عبادة والرغبة عبادة والرهبة عبادة والجهاد في سبيل الله عبادة والأمر بالمعروف عبادة والنهي عن المنكر عبادة والإحسان إلى الجيران عبادة وصلة الأرحام عبادة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. فقال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب الشرك في عبادة الله. Yang pertama ini mengenai pembatal-pembatal keislaman adalah syirik. Ini umum ya. Nanti yang berikutnya menjadikan wasilah juga bagian dari syirik, itu khas ya. Lebih khusus lagi sama kayak ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Nanti beliau membawakan ayat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih yang menjadi syahid bahwasanya syirik tidak diampuni dan menyebabkan batalnya Islam. Baik. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Ya. Syirik dalam ibadah pada Allah. Syirik itu maksudnya apa? Menyekutukan Allah. Artinya apa? Beribadah pada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Memberikan ibadah kepada Allah namun juga memberikan ibadah pada selain Allah. Itu syirik namanya. Taib. Al-ibadah itu, ibadah itu sendiri apa sih? Nah, sekarang. Hiya ma kullu ma ja'a bi fi syar'i minal awamiri wan nawahi. Itu segala keterangan yang datang dalam syariat berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Ya, itu ibadah. Fa kullu ma amara bihi syari'u amra ijabin, maka segala yang syariat memerintahkannya dengan perintah yang wajib au amro stihbabin atau perintah yang hukumnya hanya dianjurkan au naha anhu atau yang syariat melarangnya nahya tahrimin au nahya tanzihin dengan pelarangan yang haram apabila dilakukan, atau ya afan, dengan larangan yang haram apabila dilakukan, maupun larangan yang bersifat tanzih, yang jika dilakukan dimakruhkan saja. Nah, itu semuanya adalah ibadah. Ya. Fal amru idza kana wajiban fa innahu yajibu fi'luh. Sebuah perkara apabila dia wajib, sebuah perintah, maka wajib dilakukan. Wa idza kana mustahabban, kalau itu hanya mustahab dianjurkan, fa innahu yustahabu fi'luh. Maka juga dianjurkan untuk dilakukan. Wa nahyu idza kana nahya tahrimin yajibu tarkuh. Ya, larangan apabila larangannya itu adalah larangan haram, maka wajib ditinggalkan. Wa idza kana nahya tanzihin fa innahu yukrahu fi'luh. Namun kalau hanya larangannya larangan tanzih, maka dimakruhkan untuk dilakukan. Makruh tanzih. Itu yang kita kenal apabila dilakukan tidak berdosa, ya, namun dibenci dalam syariat. Au taqulu al ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Atau Anda katakan apa itu ibadah? Dia adalah sebuah nama yang mencakup segala apa yang Allah cintai maupun yang Allah ridai. Ya. Minal a'mal wal al-batinah wa dhahira. Minal aqwal wal a'mal, berupa perkataan maupun segala perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka dari sini kita pahami mengikuti Rasulullah SAW adalah ibadah. Ya, bahkan mengikuti jalan-jalan sahabat itulah ibadah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mengikuti Nabi, maka Allah akan mencintai kalian. Maka apa yang kita lakukan dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah ibadah. Ya, wa yardahu, dan yang Allah ridai. Siapa yang Allah ridai? Sahabat. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu ma ja'a fi syar'i minal awamiri wan nawahi dakhilun fi musammal iman. Maka segala keterangan yang terdapat dalam syariat berupa perintah maupun larangan itu masuk ke dalam cakupan ibadah. Berdoa adalah ibadah. Bertawakul, tawakal adalah ibadah. Rohbah ibadah. Ya, takut. Rohbah berharap. Ya. Warahbah takut. Ibadah. Jihad fisabilillah adalah ibadah. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah ibadah. Berbuat ihsan kepada tetangga adalah ibadah. Menyambung silaturahmi adalah ibadah, dan seterusnya dari jenis-jenis ibadah. Nah, gantian yang baru, santri baru, kalau bisa. Siapa? Faddal, ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Waqara syarihu rahimahullahu ta'ala. Kadzalika an-nawahi yatrukuha al-muslimu ta'abudan lillahi. Fayatruku asyirka wal udwana 'alan nasi fid dima'i wa fil amwali wa fil a'radi wa kadzalika ijabin wa amru istihbabin amru ijabin kasarati fa innaha wajibatun wa amru istihbabin kasiwaki fa innahu mustahabun wa nawahi kismani nahyu tahrimin kan nahyi 'anil zina wan nahyi tanzihin kannahi anil hadithi ba'da salati isya'i wa siwa'un kana al-amru wa sawa'un kana al-amru zahiran kasarati wa siyami aw batinan kanniyati wal ikhlasi was sidqi wal mahabbati wa nahyu siwa sawa'un kana siwa terus sawa'un boleh boleh siwa boleh tapi sawa ya ma'ruf wa nahyu sawa'un kana zahiran kazina aw batinan kal ujubi wal kibri war riya'i wal ghitni wal hiqdi wal hasadi kullu dhalika manhiyun anhu fayatrukuhu ibaratun fad ibaratu tashmaru al awamira wan nawahi fatashmaru al-aqwara wal-af'ara al-zahirata wal-batinata al-lati ja'a biha al-shara'u fa'idha sarafa naw'an min hadihil ibadati ligayirillah waqa'a fi syiriki. Baik. Wa kadzalika an-nawahi, demikian pula larangan-larangan. Nawahi jamak dari apa? Nahyun. Yatrukuha al-muslimu ta'abbudan lillah. Seorang muslim meninggalkannya, namun meninggalkannya itu dalam rangka ta'abbud, ingin beribadah pada Allah karena dia mengagungkan Allah, takut kepada Allah. Maka itulah ibadah. Namun meninggalkan larangan karena takut ketahuan, ya, karena takut ditangkap Satpol PP, itu bukan ibadah. Ya, bahkan kalau sudah menjelang maksiat, ya, itu sudah tergolong maksiat. Walaupun gak jadi karena takut sama orang. Ini yang dijelaskan oleh para usuliyun. Berdasarkan hadis apa? Ya. Al-qatil wal-maqtul finnar. Seorang yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Kalau yang membunuh ya, masa yang terbunuh juga? Tanya sahabat. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kenapa al-maqtul yang terbunuh juga di neraka? Ya, li'annahu kana harisan ala qatli akhihi. Karena dia juga sangat antusias, bersemangat untuk membunuh saudaranya. Dia mati duluan. Maka dikategorikan demikian. Ya. Fayatruku asyirkah. Maka seorang muslim dia mesti meninggalkan kesyirikan. Walau udwana ala nas fid dima. Ya, dan apa namanya udwan, permusuhan kepada manusia dalam masalah darah, wafil amwal, harta, ya, wafil a'rad, walaupun dalam masalah kehormatan. Demikian pula juhdul haq, menolak kebenaran. Wa yata'abbadu bi alla yaf'ala al-munkarati. Maka dia beribadah pada Allah dengan tidak melakukan berbagai tindakan kemungkaran. Misal zina, minum khamr, ya, durhaka pada orang tua, ghibah, namimah, adu domba, ya, bermuamalah dengan riba, wa kullu hadza ibadah. Maka semua ini adalah ibadah. Ya. Wal ibadatu al awamiru wan nawahi, maka yang namanya ibadah adalah segala perintah dan larangan. Fal awamiru taf'aluha, yang namanya perintah adalah laksanakanlah. Ya. Wan nawahi, dan sedangkan yang ya larangan tatrukuha, Anda tinggalkan, namun ta'abbudan lillah. Ya, dalam rangka beribadah pada Allah. Nah, anwa'ul awamir wan nawahi, jenis-jenis perintah dan larangan. Perintah itu ada dua macam. Perintah yang wajib mesti dilaksanakan, ada perintah yang sifatnya mustahab, dianjurkan. Perintah yang wajib semisal sholat, maka dia wajib. Perintah yang mustahab semisal bersiwak, maka dia mustahab. Ya. Taib. Nah, nanti juga ada mustahab tuh, ya, bertingkatan-tingkatannya lagi. Taib. Makanya nanti ada yang namanya sunnah muakkadah, sunnah ghairu muakkadah. Ya, sunnah yang ditekankan, yang tidak terlalu ditekankan. Ya. Mana lagi tadi, nawahi ada dua macam. Nahyu tahrim, larangan yang bersifat haram, semisal larangan dari zina, larangan, dan juga nahyu tanzih. Ya. Itu yang kita kenal makruh. Semisal larangan dari hadis berbincang-bincang setelah sholat isya. Ya, karena dianjurkannya setelah sholat isya apa? Tidur. Nah, demikian pula sama aja, apakah amalnya itu zahir, nampak, semisal sholat, puasa, atau batin, tidak nampak, semisal apa? Berniat, berikhlas, jujur, cinta, dan semisalnya. Maka an-nahyu larangan itu apakah dia yang zahir, yang nampak, semisal zina, atau yang batin, tidak nampak, semisal ujub terhadap diri sendiri, ya, dan bila kibar, sombong, ya, riya. Namun riyanya di sini bukan riya yang syirik, ya. Karena orang munafik juga riya. Namun riya mereka adalah riya yang membuat batal keislaman. Ya. Riyanya orang munafik. Riya mereka itu mengerikan. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Ya, walgil. Gil itu apa ya? Dengki ya terhadap orang lain. Dan segala perintah dan larangan, maka ini mencakup ya akwal, segala macam ucapan dan afal, perbuatan-perbuatan yang nampak maupun yang batinah, yang tidak nampak. Ya, terdapat keterangan dari syariat. Fa idza sarafa naw'an min hadhihi al-ibadati li ghairi lahi waqa'a fi syirki. Apabila seseorang memalingkan dari jenis-jenis salah satu jenis ibadah ini kepada selain Allah, maka berarti dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini jelas ya? Ini mudah ini. Terus, siapa lagi santri baru yang mau baca? Silakan. Farudin. Ayo Farudin. Ayo Farudin, ikra. Ayo cepat. Wala syarihu rahimahullahu ta'ala. Masal mu'alif. Ayo, ganti. Kelamaan. Ini, Nugraha. Ini agak kayak... Udah, Nugraha. Kelamaan. Makanya konsen. Kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشارح حفظه الله تعالى مثل المؤلف رحمه الله تعالى على الشرك فقال كذبه لغير الله من الشرك الذبه لغير الله الذبه عبادة قال الله تعالى قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقال سبحانه فصل لربك وانحر فإذا ذبح لغير الله فقد صرف العبادة لغير الله فيكون مشركا ومثل المؤلف لذلك بالذبح للجن فإذا ذبح للجن أو للقبر أي لصاحب القبر أو ذبح للقمر أو للنجم أو للنجم أو للولي فإنه يكون مشركا من الشرك دعاء غير الله فمن دعا غير الله فقد أشرك كمن طلب المدد من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وطلب الشفاء من غير الله وطلب الاستجارة وتفريج الكربة من غير الله فإنه يكون مشركا من الشرك الاستعانة والاستعادة والاستغاثة بغير الله كذلك الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والاستعادة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك من الشرك. طيب ini dulu. Masalah mu'alif ala syirki. Mu'alif di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan contoh perbuatan syirik kadzabhi li ghairillah. Ya. Semisal ini syirik-syirik yang syirik akbar semua ya. Yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Jadi yang disembelih tersebut baik mengeluarkan darah atau tidak mengeluarkan darah. Ya, itu namanya sesaji yang diperuntukkan ibadah. Ya. Minasyirki adzabhu li ghairillah, termasuk kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya sholatku wa nusuki dzabhi, sembelihanku. Allah gandengkan sembelihan dengan sholat. Ya, Allah gandengkan sembelihan dengan sholat. Allah juga berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Ini juga, dan bersolatlah engkau untuk Rabbu wanhar, dan menyembelihlah. Allah gandengkan menyembelih untuk dengan solat. Fa idza dzabaha li ghairillah faqad sarafa al ibadata li ghairillah. Apabila seseorang telah ya menyembelih untuk selain Allah, berarti dia apa? Telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Fa yakunu musyrikan, maka dia pun menjadi musyrik. Wa massala al mu'allifu lidzalika bidzabhi lil jin. Dan mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mencontohkan hal ini dengan memberikan sesembelihan kepada jin, kepada najm, bintang. Fa idza dzabaha lil jin, kalau seorang memberikan sesaji ya sembelihan untuk jin atau kuburan, ai li sahibul qabr, untuk penghuni kubur ini, ya, al-dahaba lil qamar aw an-najm, atau dia memberikan sesaji kepada sembelihan kepada bulan, ya, bintang, atau kepada wali, fa innahu ka yakunu musyrikan, maka dia menjadi musyrik. Maka jadi musyrik. Jadi aneh ya kalau ada yang mengatakan ini berbuat syirik, orangnya belum tentu musyrik. Terus orangnya apa? Muwahhid. Ya. Tinggal di mana dia? Di masa kapan dia tinggal? Kalau dia tinggal setelah masanya Rasulullah SAW diutus, ya sudah sampai hujah. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan surah Al-Asr aja udah jadi hujah. Apalagi disertai dengan 113 surat yang lain. Baik. Kemudian kata beliau, minasyirki du'a'u ghairillah. Berdoa kepada selain Allah itu termasuk jenis kesyirikan. Faman da'a ghairallah faqad asyraka. Siapa yang berdoa pada selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Kaman talab al-madada. Madad itu aun, ya. Minta tolong. Siapa yang minta pertolongan min ghairillah kepada selain Allah, fima la yaqdiru alaihi illallah, pada hal-hal yang tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali Allah. Wa talab asyafa'ah syifa min ghairillah, dia meminta kesembuhan kepada selain Allah. Wa talabal istijarata, dia meminta istijarah, ya, perlindungan. Wa tafrijal qurbah, itu apa namanya, dilepaskan dia masalah dia dari bencana. Ya, dia minta tolong itu min ghairillah kepada selain Allah, fa innahu yakunu musyrikan. Maka dia musyrik, kecuali dia minta pada makhluk yang makhluk mampu. Nah. Ya. Wa minasyirki al-isti'anatu wal-isti'adatu wal-istighosatu bighairillah. Termasuk kesyirikan ini, isti'anah, isti'adah, istighosah kepada selain Allah. Wa kadzalika al-isti'anatu bighairillah, demikianlah isti'anah, minta tolong kepada Allah secara mutlak. Kalau istighosah, minta tolong kepada Allah di kala genting. Ya, fima la yaqdiru alaihi illallah, pada hal-hal yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Wal isti'adatu bighairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Sedangkan isti'adah, minta perlindungan kepada selain Allah dalam hal-hal yang dia mampu, itu boleh aja. Wal istighosatu bighairillah fima la yaqdiru alaihi illallahu, ya, syirkun. Sedangkan minta tolong kepada selain Allah dalam hal-hal yang dia tidak mampu, ya, maka itu syirik. Kalau dia mampu, enggak apa-apa. Allahu a'lam. Ya, terus dibaca berikutnya. Kemudian coba kata Suyudi. Suyudi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala syarihu rahimahullah ta'ala, minasyirki tu'atul makhluki fit tahlili wa tahrimi. Kadzalika aidan minal ibadati ta'atul makhluki fi tahlili wa tahrimi, ka'an yuti'a amiran aw waziran aw aliman aw abidan aw aban aw zawjan aw sayyidan yuti'uhu fi tahlilil harami aw tahrimil halali fayakunu musyrikan sarafal ibadata li ghairillahi li anna Allah ta'ala huwal muhallilu wal muharrimu. Qala ta'ala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihi Allah. Wa mithluhu ar-ruku'u, fa idza raka'a li ghairillahi aw sajada li ghairillahi faqad sarafal ibadata li ghairillahi aw tawafa bi ghairi baitillahi taqarruban li dhalika al-ghairu aw nadhara li ghairillahi aw halaqa ra'sahu li ghairillahi kasufiyati alladhi yalhiqu ahaduhum halaqo yahluku yahliku yahlaku yahluku ya halaqo apa fi mudarinya yahlik ha yahlik ya haydars alladhi yahliku ahaduhum ra'sahu li shaykhihi ta'abbudan lahu wa kadzalika yarka'u lahu aw yasjudu lahu aw yatubu li ghairillahi kasufiyati alladhi yatubuna li syuyukhihim wa syi'ati alladhina yatubuna aidan li ru'asaihim wa nasara alladhina yatubuna liqasisina fataubatu ibadatun. Qala ta'ala wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Wa fi musnadil imami Ahmad min haditsil aswadi ibni sari'in anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi asirin faqala Allahumma inni atubu ilaika wala atubu ila Muhammadin. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arafal haqqo li ahlihi. فالله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة والله تعالى هو أهل التوبة فإذا تاب لغير الله وقع في الشرك لأنه صرف العبادة لغير الله. Di mana sih ini bacanya? Taatul makhluk, ya. Di antara bentuk kesyirikan adalah mentaati makhluk fit tahlil wa tahrim. Ya, dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Ya, sebagaimana firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi itu menjadikan pendeta mereka, orang-orang alim mereka sebagai rob-rob selain Allah. Tolong ditutup situ. Salah. Rapat-rapat. Nah, ya ketika mendengar ayat ini, Adi bin Hatim yang merupakan mantan Nasrani menyatakan dulu kita gak beribadah pada mereka. Maka Nabi memberikan analogi, bukankah ketika pendeta menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka mentaatinya? Iya. Ya, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, pendeta mereka tersebut, umat yang mengikutinya? Iya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, tilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan pada mereka. Syirik taat. Nah, pada masalah halal dan haram. Ya. Yeah. Sama kayak misalkan si ya, yeah, para oligarki itu yang ada di BPIP itu mengatakan ya. Yeah, ayo sekarang ganti assalamualaikumnya. Eh, Ahmad ngantuk. Cium kawan. Ganti assalamualaikumnya dengan salam lintas agama. Kalau salam Pancasila lucu lagi. Ada gini-gini. Kayak orang bodoh. Ya, di tutorialin sama nenek-nenek itu. Ya, salam lintas agama. Apa itu? Om Swastiastu. Tahu enggak artinya apa? Minta perlindungan kepada Trimurti, tiga dewa. Namo Buddhaya. Apa itu? Terpujilah Siddhartha Gautama, Buddha. Ya, togutnya. Subhanallah. Diikutin. Nah, itu bentuk ibadah pada mereka. Kufurnya dua kali. Kufur karena ya, kalau udah tahu tuh artinya Om Swastiastu minta perlindungan pada dewa, nah berarti diminta itu. Yang kedua kufur to'ah lagi. Syirik to'ah. Lengkap udah. Menderita. Ya. Oh, tapi kan dia ulil amri. Makan tuh ulil amri. Ya. Makan itu. Lahap lah, ya, nggak boleh kita ikutin kayak gitu-gitu, ya, nggak boleh. Sama kalau pemerintah bilang, nggak boleh mengkafirkan pemeluk agama lain, ditaati. Ini kan taat ulil amri, makan tuh ulil amri, biar kufur bareng-bareng, ya, nggak boleh. Mengkafirkan pemeluk agama lain adalah bagian dari tauhid, nggak boleh ditaatin kayak begitu. Ya, mereka kan sedang gencar mengkampanyekan toleransi beragama. Karena toleransi dimaknai jangan menyesatkan pemeluk agama lain. Taib. Kadzalika aidan minal ibadah ta'atul makhluki fit tahlili wa tahrim. Demikian pula termasuk diantara ibadah mentaati makhluk dalam hal penghalalan maupun pengharaman. Ya. Namun pada penghalalan pengharaman yang masih debatable itu tidak termasuk di sini, ya. Misal ada orang yang mengatakan, ya, apa namanya, kot itu halal, kot tau kot semacam bawang apa daun sirih, ya, buat gigi. Bukan buat gigi, buat enak itu pikiran, di orang-orang Yaman itu berjendol-jendol semua. Ya, berjendol semua sini ini nih. Kayak daun sirih gitu. Makannya bertumpuk. Sebagian masyaikh di Yaman mengharamkan, sebagian masyaikh yang lain menghalalkan. Syekh Mukbil kalau enggak salah dalam sebuah pendapat beliau bilang itu ndak haram. Nah, ini bukan masuk di sini. Namun penghalalan pengharaman yang sudah jelas-jelas qot'i. Ya. Baik, diikuti juga. Paham enggak di sini? Yang ma'lum minad din bidarurah. Tahu enggak ma'lum minad din bidarurah? Yang sudah diketahui secara pasti oleh orang Islam yang kita enggak boleh bodoh, enggak boleh enggak tahu tentangnya. Haramnya zina, haramnya khamr, haramnya mencuri, haramnya riba, wajib ya, haramnya meninggalkan sholat. Itu enggak boleh ada yang enggak tahu. Paham enggak sini? Enggak boleh ada yang enggak tahu, enggak ada alasan, enggak diudzur. Ada orang zina, oh saya enggak tahu, saya pikir zina itu boleh-boleh aja. Enggak ada. Baik. Nah, kalau dihalalkan, kufur dia. Diikuti, syirik to'ah. Ya, walaupun dia enggak berzina, tapi saya sepakat kok sama dokter, siapa namanya? Abdul Aziz. Dokter Abdul Aziz dalam disertasinya yang menyatakan boleh aja berzina. Apa? Hubungan seks marital tanpa hubungan pernikahan. Apa sih istilahnya? Sok konsep tuh orang. Nah, bukan seks marital ya. Oh, non marital, marital itu merit ya, pernikahannya. Seks non marital, kalau suka sama suka. Nah, terus ada yang setuju walaupun dia nggak berzina, sah-sah aja. Hah? Tapi barakallahu fiik. Nah, yang seperti ini ijma ulama semua, bahkan ulama yang terpapar murjiah pun juga mengkafirkan. Nggak boleh ditaatin. Tapi mana lagi tadi? Ka'an, bukan ka'ana. Ka'an yuti'a amiran. Semisal dia mentaati pemimpinnya, waziran, ya, menterinya, aliman, seorang alim, abidan, seorang ahli ibadah, au aban, bapaknya, au zaujan, ibunya, au sayyidan, pemimpinnya, yuti'uhu fitahlilil haram, au tahrimil halal. Dia taati dalam penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal. Ya. Fayakunu musyrikan, maka dia jadi musyrik. Kenapa? Karena dia sorofal ibadah taligwirillah, dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Lian Allah Ta'ala huwal muhallilu wal muharrimu. Karena Allah lah yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Allah Ta'ala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang mereka syariatkan? Ya, yang sekutu-sekutu ini mensyariatkan untuk mereka agama yang Allah tidak izinkan. Nah, jadi ayat ini dibawa kepada hukum asalnya, itu syirik. Jangan cuma dibawa kepada apa? Bid'ah. Ya, jadi cuman kebanyakan kita dengar ayat-ayat ini di bawah ini jadi apa? Jadi istidlal untuk menyatakan haramnya bid'ah. Ya. Tapi barakallahu fik. Banyak ya kita ini yang kurang jujur ya. Ayat-ayat yang harusnya syahidnya untuk syirik dibawa ke bid'ah. Banyak. Ya. Tapi wayahsabuna ayyuhsinuna sun'ah begitu. Mereka menganggap bahwasanya mereka sedang melakukan perbuatan baik. Itu diarahinnya kemana pastinya? Ke bid'ah, iya enggak? Padahal itu kesyirikan musyrikin. Ayat-ayat taklid. Ya, ayat-ayat taklid selalu diarahkan kemana? Ke mukolid bid'ah. Padahal aslinya apa? Kesyirik. Kesyirik. Itu dari kalangan jamaah yang suka terbalik. Ya, harusnya bid'ah itu setelah syirik, enggak. Bid'ah dulu, baru syirik. Ya, itu keliru itu. Ya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu. Jika dikatakan pada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, yaitu tauhid. Qalu, mereka mengatakan, bal nattabi' ma alfaina alaihi abaana. kita cuma ngikutin apa yang ada di aba'ana, nenek moyang kami, dibawa kepada taklid bid'ah. Padahal itu apa? Syirik. Nah, sama, mereka menyangka berbuat baik. Nah, itu juga dibawa ke bid'ah. Padahal hukum itu ayat-ayat tentang apa? Syirik. Ya, musyrikin sudah syirik dulu. Taib. Boleh aja dibawa ke bid'ah, boleh. Ya, al-ibratu bi umumil lafadz, la bi khususi sabab. Boleh. Ya, tapi tahu dirilah, itu kan untuk syirik. Harusnya itu duluan kita tembak musyrikin dan kesyirikan mereka. Ya. Taib. Sama ayat ini juga sering kita dengar buat apa? Nembak bid'ah ya. Padahal aslinya apa? Ya, buat syirik to'ah. Wa misluhu ar-ruku, demikian semisalnya juga adalah ruku. Fa idza raka'a li ghairillah, apabila orang ruku pada selain Allah, maka dia syirik, telah memberikan ibadah pada selain Allah. Ya, namun ini jangan dianggap ruku orang yang ya, kebiasaan orang Indonesia misi Pak. Ya, dia sedikit nundukkan apa namanya? Punggung di badan dia, itu bukan ruku. Ruku itu yang sempurna. Ya, ruku itu. Makanya kalau orang ruku enggak sempurna itu enggak dianggap ruku. Bahkan kata Nabi seburuk-buruk pencuri, siapa itu? Alladzina lam yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Ya, yang tidak menyempurnakan ruku maupun sujudnya. Ya, kalau sekedar misi Pak, itu bukan ruku. Nah, yang bisa ruku itu yang salam-salam orang Jepang itu. Itu mereka betul-betul ruku. Ya, apa itu? Arigato. Ya, enggak tahulah apa lah ya. Hah? Enggak. Enggak. Enggak. Nyium kaki ibu itu bukan sujud. Taib. Taib. Mana lagi tadi? Au sajada li ghairillah, atau dia sujud pada selain Allah. Nah, sujud kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Ya. Kalau ada orang yang bawa-bawa hadir dalil hadis Mu'ad. Itu kan Mu'ad ya, sujud kepada Nabi. Nabi enggak ngafirin. Pertama, hadis tersebut do'if. Hadis do'if enggak bisa sama sekali pelegalan dalam masalah ini. Dia boleh itu untuk fadailul amal. Ya. Yang kedua, andai hadis itu sahih, ah, hukumnya mansukh, Nabi larang. Nabi larang, Mu'ad berhenti. Dan kaedahnya orang yang melakukan kesyirikan, ditahdir, berhenti, enggak dikafirkan. Semisal, orang-orang yang minta kepada Nabi, ija'alana zata anwat, kamalahum zatu anwat. Ya, ditahdir oleh Nabi, mereka berhenti. Ya, sama sebenarnya, Bani Israel yang minta kepada Nabi Musa, ija'alana aliha kamalahum, ija'alana aliha apa ilahan? Kamalahum alihah, itu ya. Buatkan untuk kami berhala sebagaimana mereka juga punya berhala. Nah, ditahdir oleh Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Berhenti mereka. Nah, kaidahnya demikian yang disebutkan ya di kasbu syubhat dan syuruhatnya itu. Kalau melakukan kesyirikan ditahdir ya, berhenti, maka tidak disyarat, tidak dikafirkan lagi. Syekh bin Bas juga ditanya seperti ini. Ada orang yang melakukan kesyirikan dengan meminta kepada si mayit. Gimana dia? Ya, kata Syekh, yu'allam wa yukaffar. Dia diajari namun tetap dikafirkan. Kalau diajari ternyata dia berhenti, enggak dikafirkan. Namun kalau diajari malah dia bandel terus menerus atau malah nyerang balik, ya sudah. Nah, udah. Ya. Baik. Itu ada tuh di buku apa fatwa-fatwa Syekh bin Baz tentang udzur bijal yang pernah kita bacakan di sini. Fa idza raka'a li ghairillah aw sajada li ghairillah faqad sarafa al ibadata li ghairillah, berarti dia telah sujud kepada selain Allah. Dia telah berarti dia telah memalingkan ibadah pada selain Allah. Aw tawafa bi ghairillah bi ghairi baitillah, atau dia tawaf di selain Baitullah. Taqarruban li dzalikal ghairi, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah tadi, maka dia berarti telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Semisal orang yang tawaf di kuburan Ali, di kuburan Hasan, tawaf di kuburan Wali, di kuburan Habaib, nasyirik. Adapun anak-anak TK yang tawaf di Ka'bah, miniatur Ka'bah, ya. Itu berarti ngajarin anak TK syirik dong? Enggak, itu lagi latihan dia manasik. Nah, tujuannya karena untuk ke Ka'bah yang betulan. Nah, itu hanya tutorial aja. Nah, ya. Nah, itu. Aw nadzara li ghairillah, atau dia bernadzar untuk selain Allah. Aw halaqa ra'sahu li ghairillah, atau dia mencukur rambutnya untuk selain Allah. Kasufiyati, semisal kaum sufi, alladhi yahliku ahaduhum ra'sah li syaikhihi ta'abudan lah, yang salah seorang di antara mereka menggundul habis rambutnya yang diperuntukkan untuk gurunya dalam rangka beribadah pada gurunya. Nah, ini kekufuran, syirik akbar. Karena ya, nyium apa namanya? Menggundul kepala itu ibadah. Kalau dalam rangka mengagungkan ya siapa yang kita tujukan? Kalau Allah itu ibadah. Orang sa'i, setelah sa'i ya, misalkan dia umroh, dia tawaf, setelah tawaf dia sa'i. Safa Marwah, setelah sa'i dia tahallul. Ya. Dia menhalak, menggunduli rambutnya. Itu ibadah. Tapi kalau digunduli untuk syekhnya dalam rangka mendekatkan diri pada syekhnya, berarti dia beribadah pada syekhnya. Ya, wa kadzalika yarka'u lahu aw yasjudu lahu. Demikian pula ketika dia ruku dan sujud pada syekhnya. Aw yatubu li ghairihi. Dia bertobat pada selain Allah. Kasufiyati, semisal kaum sufi, alladzina yatubuna li syuyukhihim. Bertobat pada syekhnya. Lucu amat ya tobat sama syekhnya. Mungkin syekhnya itu yang ngampunin ya. Tobat itulah ibadah. Wasiatu alladzina yatubuna aidan liru'asaihim. Demikian pula orang-orang Syiah yang mereka bertobat juga kepada para pemimpin pemuka agama mereka. Wa nasara alladzina yatubuna, ini benar nih baru, likissisin. Ya. Kissis itu pastor. Orang-orang Nasrani yang bertobat kepada pastor mereka, itu betul itu. Nyata. Ya, banyak teman-teman kita yang dahulunya Katolik ya, itu suka curhat di balik tabir ya. Curhat ke siapa? Ke syekhnya. Dia tobat sama syekhnya. Syekhnya siapa tadi? Pasturnya. Dia bilang, kemarin saya nenggak AO, minum pil koplo. Nah, itu pastor yang bilang, nasihatin kamu itu dosa Tuhan. Dia tobat sama pastornya. Kemarin saya jin ini begini begitu. Ya. Bahkan sampai hari ini ya, kalau dulu sehingga munculnya agama Kristen, ada namanya surat pengampunan dosa dari Vatikan langsung. Surat pengampunan dosa. Dia tobat sama Paus. Paus Paulus ke Vatikan, dia tobat. Ya. Bayar. Makanya ditentang. Ya. Oleh Martin Luther King. Ya, Martin Luther ditentang, ini enggak benar ini bisnis gereja. Sehingga mereka memisahkan diri dari Vatikan. Enggak benar ini. Akhirnya mereka protes dan dijuluki kaum Protestan. Yang kayak gini, yang Kristen yang ini, dia nyembah Yesus, tobatnya ke Yesus, enggak ke Allah juga. Ya, enggak pakai perantara Vatikan. Mereka enggak ke Vatikan. Kalau yang masih ke Vatikan itu yang Katolik. Mau cerai aja minta persetujuan pastor Vatikan sono, uskup-uskupnya. Ada orang Katolik cerai, enggak bisa itu urus cerai di Indonesia. Nanti Dewan Gereja Indonesia itu yang menyampaikan permohonan cerai. Bisa enggak gitu. Ya, enggak percaya kok antum. Beneran. Ya. Ya. Ya kan begitu kan? Iya dan billah. Ya. Fattaubatu ibadatun, taubat adalah ibadah. Qala ta'ala wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa coba yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Ya, bukannya patikan. Wa fi musnadil Imam Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Aswad bin Sari, bahwasanya Nabi SAW pernah utiya bi asirin wa qala ya Allahumma inni atubu ilaik, Ada orang yang mengatakan, ya Allah, ya Allah, aku bertobat pada Engkau, wala atubu ila Muhammadin. Dan aku tidak bertobat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi, Nabi dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Arafal haqqo li ahli. Dia betul-betul mengetahui kebenaran. Untuk siapa tobat itu diperuntukkan? Ya. Fallahu ta'ala huwa ahlu taqwa. Ya. Allah lah ahlu taqwa, maksudnya yang ketakwaan itulah yang diberikan kepada Allah. Wa ahlul maghfirah. Ahlul maghfirah, Allah lah yang memiliki ampunan. Jadi ya, permohonan ampunan kita hanya diberikan pada Allah. Ya, ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Wallahu ta'ala huwa ahlu taubah. Ahlu taubah juga, ya, zat yang maha memberikan taubat. Innahu kana tawwaba. Kita taubatnya pada Allah. Fa idza taba li ghairillah waqa'a fi syirki. Kalau dia taubat pada selain Allah, ya dia terjatuh ke dalam syirikan. Li'annahu sarafal ibadah li ghairillah. Karena dia berarti memalingkan ibadah untuk selain Allah. Naam. An-naqidu tsani. Pembatal yang kedua. Ya. Pembatal yang kedua ini sebenarnya bagian dari pembatal yang pertama. Sama-sama syirik. Jadi ini ittikhad al-wasa'id bainal abdi wa rabbih, itu masuk ke syirik. Ya. Itu masuk ke syirik. Ya, atul khas alal am itu namanya. Ya. Baik. Fadal, baca berikutnya. Tadi siapa? Suidi. Ah, gajian. Ini baru berani enggak yang baru? Enggak. Latihan deh, kasih siapa? Ustaz Abdurrahman atau Panji. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala Athani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita yada'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Wa qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala man ja'ala bainahu wa bainallahi wasitatan ka'an yad'u al-mayyita aw sahibal qabri yaqulu ya fulanu isfa' li indallahi wa hadzan naw'u wa in kana dakhilan fi an-naw'il awwali illa annahu akhassu minhu fashirku fi ibadatillahi 'amun ka an yad'a ghayrallahi aw yazbaha li ghayrillahi aw yanzura li ghayrillahi amma an-naw'u tsani fa huwa an yaj'ala bainahu wa bainallahi wasitatan yaz'umu annahu yankulu hawaijahu ila Allahi ka'an yakula li sahibil qabri yas'aluhu syafa'ata ya fulanu isfa'li inda Allahi au ya Rasulallahi isfa'li faja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wasitatan bainahu wa bainallahi fahadha syirkun li'annahu da'a ghairallahi wa man da'a ghairallahi faqad asyraka tashmaluhu an-nususul lati fiha wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minal zalimin wa qawluhu subhanahu wa ta'ala fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'azzabin wa qawluhu inna syirka la zulmun azim wa qawluhu wa man yada'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qawluhu wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa qawluhu والذين تدعون من دونه ما يملكون من كتمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم fasammahu Allahu syirkan. Hukmu man ja'ala bainahu wa bainallahi. Ini dulu aja. Biar enggak kejauhan. Qala al-mu'allif yang kedua, as-sani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an. Ya. Yang kedua yaitu orang yang menjadikan wasait perantara antara dia dengan Allah. Wasait itu perantara, wasilah, yang dia berdoa kepada mereka, pada perantara-perantara tadi, meminta kepada mereka, kepada perantara-perantara tadi. Berdoa meminta apa? Minta syafaat atau minta dihubungkan dengan Allah. Bertawakal kepada mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma. Inilah kesyirikannya, kekafirannya musyrikin Quraisy. Kekufuran mereka ya di sini. Ya. Kufurnya mereka. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una indallah. Nah. Taib. Atau apa lagi? Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Nah ini. Baik. Namun Allah katakan apa di akhir ayatnya? Kalau yang pertama tadi Allah sebutkan itu dia sudah beribadah pada Allah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Allah jadikan itu adalah ibadah. Baik. Kemudian Allah sebutkan apa? Qul, katakanlah di ayat berikutnya. Atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Allah sebutkan itu syirik. Katakanlah pada mereka, apakah kalian hendak memberitahukan kepada Allah apa yang Allah tidak ketahui di langit dan di bumi, sehingga Allah butuh perantara agar bisa memberikan syafaat, ya, dengan diibadahi perantara tadi. Subhanallah ta'ala amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Kalau lihat yang berikutnya tadi, walladzina takhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah sebut mereka apa? Kafir, pendusta dan kafir. Ya. Jadi itulah kesyirikan musyrikin Quraisy, yang mereka beribadah kepada Lat misalkan, orang soleh, ya, dalam rangka menyampaikan hajat mereka, unek-unek mereka, permintaan mereka kepada Allah. Karena mereka merasa merekalah orang yang salah, sementara Lat orang soleh. Merekalah orang yang jauh, Lat orang yang dekat dengan Allah. Nah, itu kesyirikan. Namun perlu diperhatikan ya, adapun orang yang berdoanya kepada Allah, mintanya kepada Allah, kan kalau tadi syiriknya itu, wahai Lat, kita datang, iya, dan bila jangan kita ya, si musyrikin datang, kuburiun datang ke kuburan makam wali, wahai wali fulan, sampaikan hajat kami kepada Allah, dia jadi minta ke si mayit. Nah inilah syirik, dia minta kepada si mayit, itulah syirik. Paham gak sini? Sampaikan hajat kami, itu syirik. Dia berdoa kepada si mayit, berarti itu syirik. Kalau dia mengatakan wahai wali fulan ampuni saya, itu syiriknya lebih gila lagi, lebih dahsyat lagi. Paham gak sini? Yang musyrikin Quraisy saja gak ada yang kayak gitu. Ya. Nah, namun kalau dia mengatakan, ya Allah, aku memohon pada engkau ya Allah, dengan perantara kesolehan hambamu ini ya Allah, syirik gak? Kalaupun dikatakan syirik, maksimal syirik asghar. Namun yang tepat kata para ulama itu adalah bid'ah. Bid'ah besar yang akan menghantarkan kepada apa? Kesyirikan akbar. Ya. Baik. Dia semisal mengatakan, "Ya Allah, ampuni aku ya Allah dengan sebab ya, kedudukan walimu ya Allah." Ya, kedudukan walimu, kemuliaan walimu, karomah nabimu. Ya. Nah itu adalah bid'ah. Paham gak sini ya? Itu bukan syirik, tapi apa? Bid'ah. Oh tapi ada yang bilang itu syirik akbar. Lah, keliru. Saya juga dengar ceramah ustaz itu bilang itu syirik akbar. Ya, saya tahu itu. Keliru. Ya, keliru. Tahu enggak? Ada yang ceramah kayak gitu. Ada. Ya. Ada yang minta kepada wali, minta kepada Allah melalui perantara wali, namun dengan mengatakan tadi, ya Allah, apa namanya, dengan perantara nabimu, ya, ampuni aku ya Allah. Dia gak minta kepada nabi tadi, ya gak? Cuman menjadikan nabi tadi sebagai perantara. Itu bawa durus kan, itu lihat di bawah halaman 54 disebutkan tuh. Ya, durus ini pernah kita baca sampai selesai ya. Panji juga koringnya salah satunya. Wa amal ladzi yattakhidhu alwasaita wa ya'taqidu annaha sababun wa la yad'uha wa la yadhbah wa la yanzuru laha wa ya'taqidu anna al-ibadata lillah wa la ya'budu illallah lakin yattakhidhu alwasaita ala annaha asbabun tuqarribuhu ala Allah bi zamihi wa yas'alullaha bi jahihim wa haqqihim. Fa amaluhu hadha bid'atun wa wasilatun ila syirki li anna Allah lam ya'murna bi ittikhadil wasa'iti fi du'a'i wa talabi syafa'ati wa laysa hadha sababan li ijabati du'a'i bi an tuwassita bainaka wa bainallahi salihan minas salihin aw nabiyyan minal anbiya hadha qawlun 'ala Allah bila ilmin wa Allahu amarna bi du'a'ihi wa lam ya'murna bi ittikhadi wasitatan bainahu wa bainana wa bainahu fa yajibu at-tafriqu baina halain. Ini jelas ya? Ngerti gak tadi? Ya. Intinya kalau kita berdoa kepada Allah, minta pada Allah, namun melalui perantara wali, itu bukan syirik. Namun apa? Bid'ah. Yang syirik itu apa? Minta kepada wali. Ini contoh syirik juga ini. Orang datang ke makam kakeknya, engkongnya. Kong. Ini engkongnya udah meninggal kan? Bisa ngabulin gak? Gak. Ya. Mohon restunya ya kong. Besok anda mau nikah lagi. Mau nikah lagi. Besok anda mau nikah gitu. Mau aja hajatan. Itu kalau mau nikah lagi mah yang datang Mas Panji atau Suyudi. Kalau Mas Manto enggak. Hai. Nah ini engkong itu bisa enggak ngabulin? Hah? Bisa ngabulin enggak? Enggak bisa. Engkongnya aja sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ya. Ayat ini kan ada dua tafsir terkait pertama jin-jin yang dulu diibadahi kemudian mereka taubat. Atau yang kedua, ya, orang-orang kafir yang menyembah nabi. Misal Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini juga batilnya orang-orang yang mengatakan boleh loh, enggak apa-apa Pak kita berdoa melalui lewat orang-orang soleh. Jadi kita doanya ke orang soleh biar orang soleh ini nyampaikan pada Allah. Berarti kita deketin dulu diri kita dengan mereka dengan berbagai jenis ibadah. Pakai dalih, bukan dalil. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa abtagu ilaihi alwasilah. Tuh, kita diperintahkan oleh Allah untuk cari wasilah. Berarti boleh aja dong. Wasilah di sini ya. Bukannya kita menjadikan orang-orang soleh yang telah mati sebagai perantara antara kita dengan Allah. Tidak demikian. Ya, ini tafsir batil juga dikatakan oleh para ahli tafsir sedikit. Al-wasilah di situ yaitu at-ta'ah wa taqarrub ila Allah. Mentaati Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Bi ibadatihi, dengan beribadah padanya. Apalagi tawasul yang diperbolehkan dalam syariat cuma tiga. Bertawasul pada Allah dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Meminta doa orang yang soleh. Ya. Ketika orang soleh itu masih hidup hadir. Yang ketiga bertawasul dengan Asma'ul Husna. Nah, baik, mana lagi tadi? Ini kafir berdasarkan ijma' ya. Baik. Manjala bainahu syarah kata Syekh Rajihi. Hafidhahullah. Barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah wasitatan, perantara, ka'ayyada wal mayyita, akhirnya seperti dia berdoa kepada si mayit, au sahibal qabr, atau penghuni kubur, wa yaqul ya fulan isfa'li indallah. Nah, diminta syafaat kepada penghuni kubur. Wahai fulan, berikanlah syafaat untukku di sisi Allah. Ini kan seperti apa? Musyrikin Quraisy. Haula'i syufa'auna indallah. Itu enggak boleh. Wa hadha an-naw'u wa in kana dakhilan fi naw'il awwali illa annahu akhassu minhu. Maka jenis ini adalah jenis yang pembatal kedua ini. Ya. Ucapan ini masuk ke dalam pembatal kedua ini. Walaupun dia juga masuk ke pembatal pertama. Namun ini lebih khusus. Kan pembatal pertama juga apa? Syirik gitu ya. Baik, fasyirku fi ibadatillah am. Syirik pada Allah itu umum, ka ayada wa ghairullah, au yadbah li ghairillah, au yanzura li ghairillah. Ini umum, bisa berdoa, bernazar, menyembelih untuk selain Allah. Amma nau usani, adapun jenis yang kedua ini, fahuwa ayaja'ala bainahu wa bainallahi wasitatan. Yaitu seorang menjadikan perantara antara hubungan dia dengan Allah. Yazmu annahu yanqulu hawaijahu ila Allah. Dia mengklaim bahwasanya dia bisa mengalihkan hajat-hajat dia kepada Allah dengan perantara orang soleh tadi. Ka ayaqula, misalnya mengatakan di sahibul qabr yas'aluhu asy-syafa'at. Dia berkata kepada penghuni kubur yang dia minta kepada penghuni kubur tadi syafaat. Ya fulan isfa'li indallah. Ya Rasulullah isfa'li. Ah ini. Wahai fulan, berikanlah syafaat untukku. Ya Rasulullah, berikanlah syafaat untukku. Gak bisa. Berarti diminta doa. Syafaat itu milik Allah, yang mintanya pada Allah. Yang dibolehkan dalam syariat, semisal ucapan begini. Allahumma syafi' fiyya nabiyaka Muhammadan. Allahumma syafi' fiyya atau fina malaikataka. Ya. Ya Allah, jadikanlah nabimu Nabi Muhammad sebagai pemjuru pemberi syafaat untukku. Berarti mintanya kepada siapa? Pada Allah. Dia cuma minta, ya Allah jadikanlah nabimu pemberi syafaat untukku. Itu yang boleh. Ini dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai fatwa mereka. Ya, itu. Allahumma syafi' fiyya nabiyaka Muhammadan, kayak begitu. Ya, adapun ucapan orang-orang ya kepada temannya, ya akhi, kalau kamu nanti di surga, saya di neraka, tolong tarik tangan saya. Itu enggak boleh. Mintanya kepada Allah. Nah, harusnya ngomong, ya Allah, jadikanlah temanku ini kalau dia masuk surga sebagai pemberi syafaat untuk kalau dia masuk surga juga. Baru boleh begitu. Ya, paham enggak? Antum minta wali jadi juru syafaat. Ya, yudah doanya berarti apa? Kepada Allah. Allahumma syafi' fiyya. Ya. Awliya'aka as-salihina. Begitu. Ya Allah, ya, jadikanlah para wali-walimu yang soleh sebagai juru pemberi syafaat untukku. Paham sini ya? Jangan minta, wahai wali, berikan syafaat untukku. Itu syirik. Mintanya pada Allah. Mana lagi tadi? Mangnya wali-wali itu nabi bisa enggak memberikan syafaat? Enggak bisa. Kalau enggak bisa, ngapain diminta pada mereka? Dan mereka telah mati, maka enggak boleh. Paham enggak sini? Ya. Man dzallazi yashfa'u indahu illa bi'idznih? Siapa coba yang bisa ngasih syafaat di sisi Allah kecuali setelah izin dari Allah? Enggak ada yang bisa. Makanya mintanya jangan ke mereka. Nah, mereka telah mati. Minta kepada mereka berarti memberikan ibadah pada mereka. Itu poin syiriknya di situ. Kadang para musyrikun kuburin itu enggak paham dan enggak mau paham, gagal paham terus. Bodoh mereka, karena mereka lebih bodoh pada Abu Jahal, kan lebih kufur pada musyrikin Quraisy, katanya begitu. Ya, katanya setuju. Musyrikin zaman sekarang lebih syirik daripada musyrikin zaman dulu, atau musyrikin zaman dulu kesyirikannya enggak separah musyrikin zaman sekarang. Ya Abu Jahal mulahab tahu. Terkadang tahu dia. Maka dia gak mau ngucap la ilaha illallah. Karena konsekuensinya meninggalkan peribadatan pada selain Allah. Makanya mereka protes. Ketika diseru la ilaha illallah, mereka protes. Aja alal alihata ilaha wahidah. Apakah orang ini hendak menjadikan ilah itu yang banyak, jadi sembahnya aja, jadi cuma satu aja? Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Ini aneh banget ini. Enggak ada salapnya, kata mereka. Ya. Baik. Wa ja'ala ar-rasul wasitatan bainahu wa bainallah, sehingga dia menjadikan rasul sebagai perantara antara dengan Allah. Fa hadza syirk. Ini syirik, li'annahu da'a ghairallah, karena dia berdoa pada selain Allah. Wa man da'a ghairallah faqad asyraka, siapa yang berdoa pada selain Allah berarti dia telah berbuat syirik, karena doa adalah ibadah. Ya. Tasmaluhu an-nusus. Maka nas-nas redaksi Al-Qur'an itu mengenai dia. Allati fiha, yang di dalamnya misalkan firman Allah, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan minadh-dhalimin. Nah, itu kena tuh. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat pada engkau. Jika engkau melakukannya, maka engkau menjadi orang zalim. Dan firman Allah, wa la tad'u ma la ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Jangan engkau berdoa kepada sembahan yang lain di samping berdoa pada Allah, maka engkau menjadi orang yang diadab. Inna syirka la zulmun adzim. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lah bih fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa yang berdoa kepada selain Allah kepada sembahan yang lain selain Allah, nah, yang tidak ada burhan bagi dia, ini dinafikan burhan ini semuanya, semua jenis kesyirikan tidak ada burhan. Orang yang berdoa pada selain Allah, sambil dia berdoa pada Allah, orang seperti apa? Kafir. Layuk timul kafir. Firman Allah, wa yawmal qiyamati yakfurukum yakfuruna bisyirikum. Tobat itu pada hari kiamat akan mengingkari kesyirikan kalian. Ya Allah seperti kesyirikan. Walladina tad'una min dunih ma la yamlikum ma yamlikuna min tadohum layas mau doa. Yang kalian sembah, yang kalian berdoa kepada mereka yang selain Allah itu, mereka tidak punya apa-apa walaupun boleh. Jika kalian berdoa pada mereka, layas mau doa. Mereka tidak dengar tu doa kalian. Walau sami'u pastinya abul. Seandainya mereka dengar, ya, mereka tidak bisa juga ngabulin doa kalian. Umat kiamat ia kurun habis itu. Pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan. Itu Allah namakan sebagai apa? Kong. Besok aneh mau jatah. Doain ya kong. Kongnya bisa dengar. Walau sami'u, seandainya kongnya dengar, mas tak jawab. Kongnya tidak akan mengabulkan request doanya. Minta rostumnya yang mengingkari. Yumal kiamat ya furu nabi syirikum. Pada hari kiamat kongnya mengingkari kesyirikan. Paham gak sini? Enggak boleh gitu. Pasal mahu syirkan, maka Allah namakan itu sebagai lanjut lagi. يسأله الشفاعة أو يتوكل عليه فإنه يكفر بإجماع المسلمين لأن هذا نوع من الشرك. والتوكل معناه أن يعتمد بقلبه عليه ويفوض أمره إليه في حصول فالناقض الأول أعم وهذا أخص. حكم من جعل بينه وبين الله واسطة. Hukum orang yang menjadikan perantara antara hubungan dia dengan Allah. Ya, artinya dia berdoa kepada Allah tapi melalui perantara ini. Wahai Wali Abdul Qadir Jalani, sampaikan hajat saya kepada Allah. Enggak ada argumentasinya itu yang diterima. Saya kan orang salah, dia orang soleh. Saya jauh, dia dekat. Jauh dekat, ongkos naik angkot, gak bisa. Semuanya itu dekat dengan Allah. Semuanya punya peluang dekat dengan Allah. Aqrabu ma yakunu baina abdi wa rabbihi wa huwa sajidun. Ada momen terdekat antara hamba dengan Allah. Siapa aja? Mau Syekh Abdul Qadir Jilani kek? Ya. Mau orang-orang Bekasiun kek? Zaman sekarang kek? Salah. Qala rabbukum ud'uni. Rabbana tuhan. Kepada siapa tuh wakafnya? Semua hamba. Tidak bisa. Itu cuma hamba Allah oleh hamba. Bahkan hamba Allah yang salah. Mereka kalau minta, mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasitatan yad'uhu min dunillah. Siapa yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah, yang dia berdoa kepadanya, yang dia merupakan selain Allah, aw yas'aluhu asyafa'ata, minta syafaat, aw yatawakkalu 'alaihi, atau dia bertawakal padanya, perhatikan di sini, fa innahu yakfuru bi ijma'il muslimin. Dia kafir berdasarkan ijma' muslimin. Enggak ada yang menyelisih. Kalau ada yang menyelisih enggak dianggap. Kalau ini enggak dianggap kafir, enggak dianggap kekufuran. Kalau begitu Abu Jahal pun enggak kufur juga. Ya, memangnya kita kira musyrikin Quraisy itu syiriknya beribadah pada selain Allah dan tidak beribadah pada Allah sama sekali? Enggak demikian. Atau kita kira musyrikin Quraisy itu beribadah pada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah dalam keyakinan selain Allah inilah mampu sebagaimana mampunya Allah dalam memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, ada begitu keyakinan mereka? Enggak, justru ibadah mereka kepada berhala-berhala itu dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah, kan begitu? Illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Haula syafa'una inda Allah. Paham enggak sini? Enggak ada. Nah, maka ketika musyrikin Quraisy mengatakan illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali agar berhala ini mendekatkan diri kami kepada Allah, itu dianggap syirik. Ijma. Jadi kafir enggak? Loh, Allah seru mereka ketika mereka masih di Mekah. Qul ya ayyuhal kafirun. Apalagi coba kafir. Yang menyedihkan lagi, bapaknya Nabi belum ketemu anaknya. Cuma dapat risalah Nabi Ibrahim, apa? Kafirnya. Antum ikut Asy'ariyah apa ikut Salafi? Kalau Asy'ariyah menganggap bapaknya Nabi enggak kafir. Imam Nawawi mengkafirkan. Mengikuti hadis Rasulullah yang beliau riwayatkan, yang diriwayatkan Imam Muslim. Imam Nawawi mensyarah kafir bapaknya Nabi berdasarkan sabda beliau, inna abi wa abaka finnar, ayahku dan bapakmu di neraka. Kata Syekh bin Bas, bayangin coba lihat, ayahnya Nabi belum dapat risalah kenabian, anaknya kan nabinya, anaknya belum lahir dia udah wafat, cuma dapat risalah apa? Nabi Ibrahim. Tidak tergolong sebagai ahlu fatrah. Kalau ahlu fatrah gak mungkin Rasul bilang dia di neraka. Paham gak sini? Ternyata dikafirkan oleh anak, oleh Rasulullah SAW. Tidak dikasih udzur akan kebodohan bil jahal. Nah itu kata Syekh bin Baz. Ya. Maka kalau anda menganggap adanya udzur-udzur itu pakai mazhab Asy'ari dalam bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bapak Nabi tidak kafir gitu, enggak cocok pakai mazhab Salafi. Mazhabnya Imam Nawawi, Imam Muslim. Ya, lagi pula para ulama memang menyatakan ya bapaknya Rasulullah ya kafir. Berdasarkan riwayat tadi. Ya, yang enggak mengkafirkan kan awal-awal cuma Al-Imam Al-Qurtubi aja. Diikuti oleh Habib Rizik, ya. Oleh syairah banyak, sehingga ustadz-ustadz kita yang pernah mengatakan, menyampaikan hadis ini diboikot di banyak kota ya. Tolak ustadz pula, dia mengatakan bapak Nabi di neraka. Harusnya mereka menolak Nabi yang mengatakan bapak beliau di neraka. Ya. Mana lagi tadi? Di annahada nau'un minasyirki, karena ini jenis kesyirikan. Wa tawakkul maknahu, maknanya apa? Bertawakal pada selain Allah, ya an ya'tamida biqalbi alaih, yaitu seseorang apa namanya, oh itu ya, itu dia beriktimad itu apa kalau bahasa Indonesianya enaknya, berpatokan bersandar kepada selain Allah tadi, dia bersandar dengan kalbunya, wa yufawwidu amrah, menyerahkan segala urusannya ilaih, kepada selain Allah tadi, fi husuli matlubihi, untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Fannakidul awal a'ammu wa hadha akhassu. Maka jenis pembatal Islam yang pertama yaitu kesyirikan itu umum, dan ini lebih khusus lagi. Ya. Taib. Selanjutnya, berikutnya. Dibaca apa? Gantian. Faris, ada Faris. Yang baru lagi nanti baca ya, habis Faris. Masih panjang kan? Belum, masih pembatal ketiga, keempat, kelima. Oh. Ya, fadal, Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullah ta'ala, an-naqidul awalu asyirku fi ibadatillahi, sawa'un kanat hadhil ibadatu du'aan au dhabhan au nadharan au ta'atan fit tahriri wa tahrimi au ruku'an au sujudan fahadha amun. Wa naqidu thani khasun, wa huwa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasitatan yada'uhu au yas'aluhu asyafa'ata au yatawakkalu alaihi, bimakna ya'tamidu alaihi fi husuli matlubihi, faja'alal mayyita wasitatan bainahu wa bainallahi, yaqulu ya fulanu ishfa'li indallahi, ya fulanu unqul hajati ilallahi, uhakadha au alal hayyi aidan, fayatawakkalu alaihi fi ayunajjiyahu minan nari au fi dukhulil jannati, fahuwa yatawakkalu alaihi fima la yaqdiru alaihi illallahu. Faman ja'ala bainahu wa bainallahi wasitatan, sawa'un kana hayyan aw mayyitan, fainahu yakunu musyrikan. Innamal hayyu yus'alu fi syai'i alladhi yaqdiru alaihi, fataqulu ya fulanu a'inni fi islahi siyarati sayyarati, ya fulanu aqridni malan, ya fulanu a'inni fi islahi mazru'ati. Amma antas alal hayya fi ayyagfiru laka dhanbaka au yunji an yunjiyaka minan nari au tas'alahu fi ayyaruzuqaka au yansuraka ala aduwika au la yuharrimaka dukhulal jannati fahada la yastati'uhu wa la yamlikuhu wa huwa syirkun. Naam. Ya, an-naqidul awal am wa hadha akhas. An-naqidul awal asyirk, ya. Pembatal yang pertama kan tadi itu disebutkan syirik pada Allah, fi ibadatillah, dalam ibadah pada Allah. Sawa'un kanat hadhil ibadatu du'aan, apakah ibadah itu dalam bentuk doa au dzabhan atau sembelihan au nadran atau bernazar au ta'atan fit tahlili wa tahrim atau mentaati dalam penghalalan pengharaman au ruku'an au sujudan hadha am. Atau ruku sujud ini umum. Fana kidusani khasun, yang kedua ini khusus. Wahuwa man yaja'alu bainah, ya, yaitu yang menjadikan wasitatan perantara antara dia dengan Allah, yadu'uhu aw yas'aluhu syafa'ah, ya, yang dia berdoa padanya, meminta syafaat kepadanya, aw yatawakkalu alaih atau bertawakal padanya, bimakna ya'tamidu alaih fi husuli matlubih, yang dia bersandar kepadanya selain Allah tadi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ya. Faja'alal mayyita wasitatan bainahu wa bainallah. Dia menjadikan mayit sebagai perantara antara dia dengan Allah. Yaqulu, dia mengatakan, ya fulanu isfa'li indallah, wa fulan, berikan syafaat untukku di sisi Allah. Ya fulan unkul hajati ilallah. Wa fulan, coba palingkan dong, arahkan dong, apa namanya? Pindahin hajat saya pada Allah, wahakada dan seterusnya. Au alal hayyi aidan, atau kepada orang yang masih hidup juga enggak boleh, dalam bentuk apa? Fayatawakkalu alaihi fi ayunajjiyahu minan nar. Ya, dia bertawakal kepada gurunya yang masih hidup supaya menyelamatkan dia dari neraka. Au fi dukhul jannati, atau dia bertawakal pada gurunya supaya dia bisa masuk surga. Semisal ada orang mengatakan, "Beb beb, ane surga ya beb." Iya iya, ente surga. Nah, ini ibadah berarti, bertawakal. Ya. Ya, akhi, kalau kamu lihat saya di neraka, kamu di surga, tolong tarik tangan saya. Nah, ini sama, ini juga bertawakal kepada si temannya tadi, walaupun temannya masih hidup. Fahuwa yatawakkalu alaihi fima la yaqdiru alaihi illallah. Dia bertawakal kepadanya pada hal-hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Ya. Faman ja'ala bainahu wa bainallahi wasitatan, maka barang siapa yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah, sawa'un kana hayyan aw mayyitan, apakah yang perantara tadi orang yang telah mati atau masih hidup, fa innahu yakunu musyrikan, maka dia menjadi musyrik. Wa innamal hayyu yus'alu bi syai' alladhi yaqdiru alaihi. Orang yang masih hidup itu boleh diminta pada hal-hal yang dia mampu aja. Fatakul, maka anda katakannya, fulan aini fi islahi sayyarati, fulan bantu saya dong benerin mobil saya. Ya fulan aqridni malan, fulan pinjemin saya dong fulus harta. Ya fulan aini fi islahi mazraati, fulan bantuin saya dong ini perbaiki ladang saya, sawah saya ini hancur nih. Ya. Amma antas ala al-hayya fi an yaghfira laka dzambak. Adapun anda meminta kepada orang yang masih hidup agar dia mengampuni dosa anda, au yunjiaka minan nar, atau supaya dia menyelamatkan anda dari neraka, au tas'alahu fi ayarzuqaka, supaya dia memberikan rezeki kepada anda, anda minta kepada dia supaya dia memberikan rezeki kepada anda, ya, aw yansuraka ala aduwika, atau supaya dia menolong anda untuk menghadapi musuh anda, dalam artian yang dia tidak mampu di situ. Kalau dia mampu untuk membela dia, untuk membelanya dari musuhnya, itu bukan syirik. Ya. Atau supaya dia la yuharrimuka aw la yuharrimaka dukhulal jannata, atau supaya dia tidak mengharamkan anda masuk surga, fahada la yastati'u la yastati'uhu wa la yamlikuhu, nah, maka orang ini kan enggak sanggup dan dia enggak memiliki, berarti ini syirik. Wa huwa syirkun, ini berarti syirik. Fa idza ja'alani, udah dibaca belum? Belum. Coba jauhar. Ayo yang baru udah mulai belajar baca. Musyrik udah mulai berani baca musyrik. Ayo jauhar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu wa bidhullahu ta'ala. Faidha ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita, yada'uhum min dunillahi, aw yas'aluhum syafa'ata, aw yatawakkalu alaihim, bima'na an ya'tamida alaihi, wa yufawwidu amrahu ilaihim, fi husuli matlubihi, fa'innahu yakfuru bi'ijma'il muslimina. ولهذا قال المؤلف كفر إجماعا والأدلة على هذا هي الأدلة التي فيها أن الشرك في العبادة كفر محرج عن الملة يعني الأدلة التي الأدلة pokoknya setelah يعني اسمnya مفعول به يعني الأدلة التي فيها تحريم الشرك وتحريم دعاء غير الله وتحريم سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هي أدلة هذا النوع أو هذا الناقد من هي أدلة هي أدلة هذا النوع نوع هذا النوع أو هذا الناقد من نواقض الإسلام فقوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين وقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ويقول قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا فمن جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم أو يسألهم الشفاعة أو يتوكل عليهم بمعنى يفوض أمره إليهم في حصول المطلوب فقد أشرك لأنه يفوض أمره إليهم فقد أشرك لأنه شرف العبادة penilau li ghairillahi azza wa jalla. Ah, nah, ahsanta. Sudah satu jam lebih ternyata ya. Nah. Baik, wa adillatu ala hadha hiya al adillatu allati fiha anna syirka fil ibadati kufrun mukhrijun anil millah. Ah, sebelumnya. Fa idza ja'ala bainah itu. Ah, apabila seorang menjadikan perantara antara dia dengan Allah, yad'uhum yang akhirnya dia berdoa kepada perantara tadi min dunillah aw yas'aluhum asy-syafa'ata atau meminta syafaat pada mereka perantara ini aw yatawakkalu alaihim bertawakal pada mereka bimana ayatabida alaih yang maknanya dia bersandar ya kepada perantara tadi wa yufawwidu amrah dia menyerahkan urusannya ilaih kepada perantara tadi fi husulil matlubih untuk mendapatkan apa yang diinginkan fa innahu yakfuru bi ijma'in muslimin maka dia kafir murtad berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Walihada qala al-mu'alif oleh karena itu mu'alif mengatakan kafara ijma'an. Dia kafir berdasarkan ijma'. Ya, wal adillatu ala hada hiya al adillatu allati fiha anna syirka fil ibadati kufrun mukhrijun 'anil millah. Maka dalil-dalil terkait permasalahan ini menjadikan perantara selain Allah itulah dalil-dalil juga. Ya, yang menerangkan bahwasanya syirik dalam ibadah adalah kekufuran yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ya'ni al-adillah allati fiha tahrimus syirik. Yaitu dalil-dalil juga yang diterangkan di dalamnya haramnya kesyirikan, haramnya berdoa pada selain Allah, haramnya meminta pada selain Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali Allah. Hiya adillatu hadha nau. Ya, itulah dalil-dalil juga jenis pembatal keislaman yang kedua ini. Au hadha naqili atau jenis pembatal keislaman ini min nawaqidil Islam dari pembatal-pembatal keislaman. Semisal firman Allah taala la ta'budu min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadurruk fa idza fa in fa'alta fa innaka idzan minadz zalimin. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak ada yang bisa yang dia tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat pada engkau jika engkau melakukannya maka engkau menjadi orang yang zalim ai musyrikin. Dan firman Allah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kecuali pada Allah. Ya. Maka janganlah kalian berdoa pada siapapun di samping berdoa pada Allah. Berarti kalau di luar masjid boleh dong? Enggak bisa, sama aja enggak boleh. Karena masjid ini maknanya dua, bahkan tiga. Pertama, masjid yang kita maknai yang untuk sholat. Yang kedua, masjid itu maudi al-ibadah, tempat ibadah. Makanya Ummu Salamah menceritakan ketika beliau hijrah pada hijrah yang pertama, ra'atha kanisatan kata Aisyah. Ummu Salamah zakarat. Menceritakan tentang hijrahnya dia ke Habasyah, negeri Nasrani di Ethiopia. Ya. Dan kanisatan, gereja-gereja yang ada di Ethiopia tadi. Wa ma fiha minaswar. Dan lukisan-lukisan tokoh-tokoh Kristen yang ada di gereja tadi. Rasulullah SAW bersabda apa? Ulaika qaumun idza mata fihim rajulun shalih au al abdu as-shalih banau ala qabrihi masjidan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itulah orang-orang Nasrani ini. Ya, apabila orang-orang soleh mereka, hamba soleh mereka mati, mereka membangun di atas kuburannya apa? Masjid. Padahal Nasrani. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk sisi Allah. Juga hadis apa? La'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi Nasrani mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Memangnya Yahudi bangun masjid buat ibadah? Nasrani enggak, sinagog dan gereja. Namun masjid ini maknanya adalah tempat ibadah. Ini yang pertama. Atau yang kedua, masjid itulah seluruh bumi. Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Bumi ini dijadikan oleh Allah untuk diriku sebagai masjid. Maka mana masjid? Tempat untuk ibadah. Maka jangan dipahami dari ayat ini wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid adalah milik Allah, janganlah kalian berdoa ya kepada selain Allah. Siapapun selain Allah di samping kalian berdoa pada Allah. Oh, ini kan di masjid, kalau di luar masjid boleh? Enggak bisa. Karena masjid itu juga maknanya seluruh bumi. Tempat ibadah. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah aku hanya berdoa pada Rabbku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Faman ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita yad'uhum, maka siapa yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah yang dia akhirnya berdoa kepadanya, au yas'aluhum syafa'ata, yang dia akhirnya malah meminta syafaat kepada perantara tadi, au yatawakkalu alaih, malah bertawakal pada perantara-perantara tadi, bima'na yufawwidu amrah ilaihim fi husul matlub, yang maknanya dia menyerahkan urusannya kepada perantara-perantara tadi untuk mendapatkan yang diinginkan, faqad asyraka, berarti dia telah berbuat kesyirikan, li'annahu sarafal ibadata li ghairillah, ya, karena dia memalingkan ibadah pada selain Allah. Ini juga boleh dibaca li'annahu sarful ibadah, karena itu adalah bentuk pemalingan ibadah li ghairillah pada selain Allah. Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.